Ya, selamat pagi Pak Ustadz. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jangan, gak usah panggil Ustadz lah. Oh, jadi apa dong? Panggilnya Mas Arcan. Oh, Mas Arcan aja. Biar lebih dekat lagi ya. Oke, kita udah dekat sebetulnya, udah hadap-hadapan ya. Yes. Mas Arcan, apa kabar keluarga? Alhamdulillah, spektakuler semuanya. Alhamdulillah. Gak macet sampai sini? Enggak, lancar. Lancar ya. Kontraflow kan? Oh, kontraflow, iya betul. Kalau kontraflow kayaknya lancar ya. Yes. Mas Arcan, gak apa-apa nih, saya panggil Mas Arcan aja. Gak masalah ya, yang penting nyaman saja ya. Kita di pagi hari ini akan berbicara mengenai pola pikir sukses tak terbatas, ya. Unlimited success, unlimited mindset banget. Nah, di sini tentunya untuk sahabat Bina Suara, saya perkenalkan dulu Mas Arcan katanya. Mas Arcan ini adalah seorang Life Revolution Inspirator yang telah menginspirasi lebih dari 3 juta orang. Dan beliau juga seorang penulis beberapa buku bestseller yang tulisannya tersebar di 18 negara dan juga tentunya seorang entrepreneur ya. Dan juga sebagai founder Bintang Revolusi School of Success, ini aktif memberikan pelatihan motivasi spiritual, public speaking dan juga entrepreneurship untuk berbagai instansi ya. Dan juga pendidikan organisasi maupun perusahaan. Betul. Dari dalam maupun luar negeri. Saya pengen tahu dong yang namanya pola pikir sukses tak terbatas atau unlimited success mindset. Yes. Saya enggak ngerti nih apa sih. Apalagi di sini ada prinsip yang pertama yaitu born sukses. Artinya ketika lahir kita udah langsung sukses dong. Betul. Di sini udah dikasih satu prinsip yang pertama. Berarti masih banyak prinsip-prinsip yang lain ya? Masih banyak. Enggak apa-apa satu-satu kayaknya cukup. Sepekan sekali kita share. Betul. Insyaallah kita akan ketemu di setiap hari Kamis dari jam 10 sampai jam 11.30. 90 menit ya. Lumayan cukup. 2 SKS itu. Nah, untuk itu boleh dong dijelaskan seperti apa sih mungkin kita lahir langsung sukses atau juga pola pikir sukses yang tak terbatas. Oke, ya. Sebelumnya saya ingin share sebentar bahwa ternyata kalau kita ketemu sama orang, indikator sukses itu selalu melulu urusan duit. Iya, betul. Urusan dunia. Betul. Apalagi lebaran kemarin. Apalagi lebaran. Itu gitu kan ya. Memang waktunya untuk memperlihatkan segalanya. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul tuh tergantung usia kita. Betul. Kalau misalnya usianya masih 20-an gitu kan, pasti ditanyanya kerja di mana gitu kan. Kalau usia 30-an, anaknya udah berapa? Atau kapan menikah? Kapan gitu nikah kan? Gitu. Atau kadang ada yang rumahnya di mana? Atau rumahnya dimana, berapa betul. Gitu kan? Nah, kalau usia 40 udah beda lagi pertanyaannya, Mbak. Apa tuh? Usia 40 itu kolesterolnya dari tingginya berapa? Oh iya, benar banget. Dari yang menarik itu usia 50. Kalau usia 50 ditanya, itu pengobatan alternatif di mana yang bagus? Betul. Nah, artinya apakah selalu dan melulu kita siklus hidup seperti itu? Yeah. Usia 60 terus sekian. Dan ketika orang ditanya sukses ada batasnya, kaya tuh ada batasnya. Yeah. Dan hari ini kita akan coba bongkar bahwa ternyata sukses itu bisa tanpa batas. Tanpa batas ya. Tanpa jadi batas. Kita akan bongkar ya. Baik, sahabat Bina Suara, masih penasaran dengan apa sih yang akan dibongkar oleh Mas Arcan ini? Kita dengerin dulu yang satu ini. Radio Keluarga, Seni dan Budaya, Bina Suara, Bina Suara. Ya, masih saya ditemani oleh Mas Arcan yang tadi sudah sedikit mulai panas ya. Yang sedikit mulai panas, langsung saya kasih lagu dulu, dingin lagi. Enggak lah ya, tetap panas ya. Kita masih tetap bersemangat kok ya di hari ini. Ya, kita masih akan berbicara mengenai pola pikir sukses yang tanpa batas atau unlimited success mindset. Yes. Nah, boleh. Mungkin sekarang enggak akan di-cut deh. Pokoknya biar tambah panas lagi. Sahabat Bina Suara jangan lupa dengerin dan terus nanti bisa bergabung di 08 11 11 3585 atau di 021 7784 0011 yang akan bertanya. Tapi sebelum bertanya kan pasti harus tahu dulu dong apa sih. Silakan untuk Mas Arcan. Ya. Sebetulnya rujukannya dari mana sih kalau misalnya kita sukses itu bisa tanpa batas? Bisa saja kalau kita bisnisnya sama-sama yang tidak terbatas juga. Kalau kita bisnisnya di era yang memang tidak terbatas juga. Kalau misalnya masih hidup, itu masih ada batasnya di umur. Iya. Tapi kalau sudah sampai akhirat, itu nggak ada batasnya. Oh iya, betul. Kalau bisnisnya masih sama manusia, itu masih ada batasnya. Oh iya, betul-betul ada saatnya ya. Betul-betul. Tapi kalau sudah sama yang maha tak terbatas, itu juga kita kan transaksinya juga tanpa batas. Iya, betul, betul, betul, betul banget. Sebetulnya dari situ. Dan siapa role modelnya yang bisa kita tiru? Mm-hmm. Ada orang yang memang tidak pernah bisa disaingi kekayaannya sampai kapanpun. Mm-hmm. Nabi Sulaiman. Mm-hmm, betul. Kalau misalnya kita merujuk pada Nabi Muhammad, mm-hmm, itu sukses, siapa yang bisa mengukur kesuksesan beliau? Yang sampai faedahnya, manfaatnya, mm-hmm, sampai sekarang kita masih bisa ngerasain. Iya. Yeah. Nah, apakah artinya sukses itu hanya sekali lagi masalah materi, urusan dunia? Mm-hmm. Bahwa sesungguhnya kalau yang saya yakini, sukses itu holistik. Mm-hmm. Ya mentalnya, ya spiritualnya, yeah, ya fisiknya, mm-hmm, ya sosialnya, betul, ya, betul, semuanya. Betul gitu. Jadi, mm-hmm, jadi bukan cuma finansial. Apabila kalau misalnya ada malaikat datang gini, mm-hmm, Mbak, Mbak ini akan punya duit, mm-hmm, 2 triliun, mm-hmm, usia 50. Mm-hmm. Tapi usia 45, Mbak seruk. Jadi bahasa lainnya, bahasa kalau misalnya mau kita ganti istilah ya, unlimited success itu saya nyebutnya dengan berkah. Artinya apa? Kebermanfaatannya nggak berhenti-berhenti, mm-hmm, kemudian keluasannya, distribusi hartanya, distribusi ilmunya juga tidak terbatas. Mm-hmm. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang lagi viral nih kisahnya tentang sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, mm-hmm, yang kemudian mewakafkan sumurnya. Yeah. Sumurnya ini yang masih mengalir rekeningnya dan kebaikannya sampai sekarang. Yeah. Padahal rekeningnya masih ada, tapi orangnya sudah 1400 yeah, tahun yang lalu. Betul, betul, betul. Nah, kalau misalnya kita bandingkan, apakah seorang Bill Gates, apakah Joe Soros, mm-hmm, atau Mark Zuckerberg juga bisa mengalami hal yang semacam itu, kan belum tentu. Iya, yeah, betul. Kalau betul, hanya betul, ukurannya di materi aja. Gitu. Nah, makanya kalau misalnya sukses urusannya dan indikatornya indikator dunia itu gampang diukur. Mm-hmm. Tapi siapa yang bisa ngukur? Misalnya kalau kita sebutkan aset dari pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama, mm-hmm, NU, mm-hmm, itu lebih dari 24.000 pondok pesantren yang tersebar. Iya. Yeah. Siapa yang bisa ngitung total asetnya? Atau aset dari Muhammadiyah? Mm-hmm. Itu hanya berawal dari satu orang saja. Iya. Yeah. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mm-hmm. Atau misalnya dari Gontor nih. Yeah. Ada tiga orang perintisnya para kiai ini, mm-hmm, dan kemudian jebolan-jebolan dari Gontor ini punya pesantren lagi, mm-hmm, yang lebih dari 400 pondok pesantren. Iya. Yeah. Nah, kalau misalnya satu pondok pesantren saja kita sebut di Darun Najah misal sebut saja, mm-hmm, itu punya aset sekitar 6.000 hektar. Mm-hmm. Lalu bagaimana kalau di total semuanya? Nah, ini kan enggak bisa dihitung pakai logika-logika biasa, kalkulator-kalkulator secara ekonomis enggak bisa. Jadi memang harus ada yang melampaui itu, karena apa? Perintahnya jelas. Kita harus siapin urusan akhirat kita, tapi jangan lupain hak kita atau urusan kita di dunia, kan? Betul, gitu. Bagian betul, kita di dunia udah jelas. Saya mendapatkan pencerahan lah ya, abis-abis mm-hmm, Ramadan kemarin sampai sekarang. Oh, ternyata apapun yang agama ini ajarkan, yang Allah perintahkan, yang mm-hmm, Rasulullah katakan, itu tidak ada satupun yang membuat kita jadi lemah. Yeah. Semuanya agar membuat kita menjadi lebih kaya, lebih sukses, lebih mapan, dan lebih sempurna. Semuanya, apapun itu. Dan seringkali kita abai. Misalnya yang paling gampang deh, saya baru betul-betul memaknai bahwa orang yang fakir, orang miskin itu lebih dekat daripada kekufuran. Hmm. Itu baru saya dapat hikmahnya pekan-pekan ini. Karena apa itu? Nah, selama ini kan kita sering dengar orang yang miskin lebih dekat daripada kufur. Hmm. Ternyata simple sederhana begini. Saya lagi bikin pelatihan. Hmm. Pelatihan itu memang investasinya lumayan lah ya, kalau untuk orang biasa. Tapi saya belum sebutkan angka, ada orang-orang yang mau ikutan udah ngeluh duluan. Ngeluhnya bagaimana? Lah, saya mana bisa bayar segitu? Saya kan enggak mampu, saya begini gitu ya. Saya bilang sama mereka, "Kamu punya Tuhan?" "Ya punya." "Tuhan kamu yang mana?" "Tuhan saya Allah," gitu. "Oh, yang maha segalanya, yang maha kaya, yang maha pemurah itu ya?" "Iya." "Terus kamu betul-betul udah buktiin belum? Caranya gimana? Kamu beneran pernah minta enggak? Bisa enggak?" "Ya Allah, saya minta 100 juta tanpa kerja keras, tanpa syarat apapun, bisa gak?" "Bisa, karena dia maha segalanya kan." Yeah. Saya bilang lagi ke dia, mm-mm, ternyata ngeremehin Tuhan itu gak perlu kita bikin penistaan agama. Cukup kita gak yakin Tuhan kita bisa ngasih yang kita mau aja, itu udah ngeremehin kemampuannya dia. Saya tanya sama dia, "Oke, cara dapat duit itu gimana?" "Kerja." "Apa cuma satu-satunya kerja?" Mm-mm. Saya tanya lagi, "Bisa gak kita minta 100 juta tanpa kita gak ngapa-ngapain, tanpa kita keluar keringet, bisa gak?" kalau Allah bilang bisa ya bisa aja, gitu kan? Iya betul. Oh iya iya, dia baru sadar. Nah ini yang kemudian saya sebut dengan pesimis, penyakit si miskin. Belum coba, belum ngapa-ngapain dia sudah mundur, sudah mundur gitu ya. Artinya mundur sebelum berperang. Mundur sebelum berperang, gitu. Nah ini yang kemudian banyak orang-orang yang akhirnya miskin karena apa? Karena mereka membatasi cara kerja Tuhan untuk memperkaya dirinya. Tuhan mau kasih dia rejeki yang sangat berkah, berlimpah, banyak, tapi karena dia merasa tidak mampu, dia tidak pantas, dia hanya membatasi cara-cara kerja Allah, ya wajar dia dapatnya segitu. Karena kan Allah bersama persangkaan hambanya. Iya, betul ya. Seperti maka itu. Saya pikir, iya, kalau orang tahu bahwa Tuhan yang sangat kaya, Tuhan yang mampu mengabulkan apapun, dan dia bersandar penuh, dia totalitas pasrah, dia ikhlas bersandar hanya pada Allah, nggak ada yang nggak mungkin untuk bisa dia raih gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah lebih takut daripada pesimisnya, lebih takut daripada khawatirnya, berarti dia sudah meniadakan Tuhan. Radio Keluarga Seni dan Budaya Bina Suara.